tangguh yuki. Tapi ini ini viral loh mas. Toki. Oh, aku pusing aku. Masing-masing mulai kasih keluar jurus-jurus, tinggal pilih yang dari kasar sampai